ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dalil syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dalilnya ialah firman Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian yang dia sangat berat mau memikul beban kalian, kesusahan kalian, dan dia sangat bersemangat alaikum ilmu, ya, bersemangat kepada kalian agar kalian mendapatkan hidayah, dan dia kepada kaum mukminin dia pengasih lagi penyayang. Nah, tafadhal dibaca syarahnya di sini. Siapa? Sini nih, Hafid. Pulang umroh dia. Umroh harusnya baca kitab tambah lancar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qawluhu wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa adillatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah kathiratun min al-kitab wa sunnati wal mu'ajjizati al-bahirati ad-dallati ala risalatihi sallallahu alaihi wasallam. ومن الكتاب هذه الآية يقول تعالى ومن الكتاب هذه الآية يقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبيان صفاته. قوله تعالى لقد جاءكم، اللام هذه لام القسم، ففيها قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم. نعم طيب. Berikutnya dibaca Sofyan. Harbu tahkikin atau tahkidin ba'da ta'kidi. Ba'da ta'kidin. Ja'akum ayyuhan nasu, hadha khitabun di jami'in nasi, di anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam. Amatun di jami'i sa'kilaini. Al-insi wal jinni. Rasulun huwa man uhiya ilahi bisyar'in wa umira bi tablighihi sumia rasulan. Di annahu mursalun min qablillahi min kibalillahi azza wa jalla. In anfusikum ay min jinsikum minal basyari walaisa malakan minal malaikati. Wahadi sunnatullahi sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu wa ta'ala annahu yursilu ilal basyari rusulan minhum min ajlil bayani wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum wa li annahum ya'ribunahu. Nah, andika terus ya. An yatakhatabu min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an arsala ilan nasi rasulan min jinsihim bal wa min al-arabi wa min ashrafi buyutil arabi nasaban min bani hashimi alladhi hum ashrafu. Kalau antum alladzi berarti min bani hasyimin. Nah, kalau mau diwasal min bani hasyimil ladina. Min bani hasyimil ladina hum ashrabu ansabin. Oh, ini mudhof lagi. Hum ansabi Quraisy. Terus wa Quraisyun ashrabu ansabin Arabi. Fahuwa khiyarun min khiyari. Ya'rifunahu wa ya'rifuna Shakhsuhu. Wa ya'rifuna nasabahu. Wa ya'rifuna qabilatahu. Wa ya'rifuna waladahu. Syakum alaihi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtum yani ma yashukku alaikum al-anatu ma'nahu at-ta'abu. Jangan dikasih tasdid. At-ta'abu wal masyaqqah. Baru kasih tasdid wal masyaqqatu. Wal masyaqqatu wa rasulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashukku ala ummatihi wa kana la yuridu laha al-mashaqqata wa innama yuridu laha al-yusra wal-suhulata. Tolong dibukain pintu. Ada ya was-suhulata. Nah, terus walidzalika ja'at syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam samhatan qala sallallahu alaihi wasallam as-samhati. Tapi lumayan keseloknya enggak terlalu banyak dibanding awal-awal dulu. Nah, keseloknya dikit. Ya, lumayan juga sih. Dari mana tadi? Dari baca dari awal ya, syarah ya. Ya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dalilnya yang nanti diterangkan. Tadi sudah dibaca oleh Andika ya, maknanya oleh Syekh. Ya. Wa'adilatu syahadati, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa'adilatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah kathiratun. Dalil syahadat Muhammad Rasulullah adalah sangat banyak. Dan sangat banyak. minal kitab, dari Al-Quran, sunnah, wal mu'jizat al-bahir, bahkan dari mu'jizat yang dahsyat, mengagumkan, luar biasa, ad-dalati ala risalatihi, yang menunjukkan akan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Minal kitab, dan kalau dari Al-Quran, hadhil ayatu, ya, ayat ini, juga ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar, gitu kan. Ya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa hadhihi syahadatun min Allah. Inilah persaksian dari Allah li hadzal rasuli, atas rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Bir risalah, di persaksian Allah akan risalah, kerasulan, wabayani sifatihi, dan penjelasan akan sifat-sifat beliau. Firman Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum, lamnya itu lam hadihi lamul qasam, lam di ayat ini lam qasam, ya. Jangan bengong Paris, nah, jangan bengong. Fafiha, maka di dalamnya terdapat qasamun muqaddarun, ada sumpah yang ditakdirkan. Qasam sumpah. Ya. Takdiruhu, takdirnya wallahi laqad ja'akum. Demi Allah, sungguh telah datang pada kalian. Nah, qad, nah ini sebagai yang kita ketahui, kalau masuk ke fi'il madi itu bisa bermakna tahqiq atau tahqiq atau takrib. Nah, di sini mana ada tahqiq? Qad harfu tahqiqin. Wa ta'kidin, ba'da ta'kid, harfu tahqiq, ya, dan juga ta'kid, penegasan setelah penegasan. Mana penegasan yang pertama? Itu qasam, ya, yang muqaddar. Ja'akum, telah datang pada kalian, ayuhan nas, wahai manusia. Hadza khitabun li jami'in nas, khitab ini, ya, seruan ini ditujukan untuk seluruh manusia. Li'anna risalatahu, karena kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam ammatul li jami'i tsaqalain. Ini umum untuk mencakup, yang mencakup kepada dua makhluk, al-ins manusia wal jin. Rasulun man uhiya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Rasulun itu adalah yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Summiya rasulan, dinamakan rasul kenapa? Li'annahu mursalun min qibalillah, karena dia diutus dari sisi Allah. Paham sini ya? Min anfusikum min jinsikum minal bashar, yaitu dari jenis kalian, dari kalangan manusia sendiri. Laisa malakan minal malaika, bukan malaikat, bukan dari kalangan malaikat. Wa hadhihi sunnatullah azza wa jalla, inilah ketetapan sunnatullah azza wa jalla. Annahu yursilu ilal bashari rasulan minhum, bahwa Allah mengutus kepada manusia ya rasul, utusan yang berasal dari golongan mereka. Min ajril bayan, supaya rasul ini dapat menjelaskan dengan pemahaman yang dipahami, dengan penjelasan yang dipahami oleh audiens. Audiensi manusia, ya rasulnya manusia. Ya. Wa min ajri ayyata khatabu ma'ahum, supaya juga rasul ini dapat berbicara, berinteraksi dengan mereka. Wa li annahum ya'rifunahu, karena mereka umat audiens mengetahuinya. Repot kalau rasulnya itu dari kalangan setan, dari kalangan malaikat, wah, susah. Lau arsala ilaihim malakan, seandainya Allah mengutus kepada mereka manusia, utusannya adalah malaikat, mastata'u ayyata khatabu ma'ahu, maka mereka pasti tidak sanggup untuk berbicara kepadanya. Dimakan. Ya. Hai. Li'annahum laisa min jinsihim, karena malaikat bukan dari golongan mereka sendiri. Wa idon la yaqdiru ala la yaqdiruna ala ru'yatil malaika, dan juga karena mereka enggak sanggup melihat malaikat. Ya, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asli di Bathha, di Bathha di pinggiran sungai kota Mekah, pingsan. Ya. Dan ketika melihat yang kedua di langit sudah kuat. Taibar kalau begitu. Ya. Li'annahu laisa min jinsihim, karena malaikat bukan dari golongan mereka. Min rahmatihi subhanah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, an arsala ilan nas rasulan min jinsihim. Allah annya itu an mukhaffafa min asqilah, takdirnya annahu. Ya, isimnya nanti domir sya'an. Ya, domir sya'an. Mustatir wujuban. Takdiruhu hu. Annahu arsala ilan nasi rasul. Ya, maka di antara rahmat Allah, Allah mengutus kepada mereka rasul dari golongan mereka sendiri. Bal hiya wal minal arab, bahkan diutus dari kalangan Arab, dari bangsa Arab, min asrafi buyutil arab nasaban, yang merupakan berasal dari semulia-mulianya nasab rumah-rumah orang Arab. Min Bani Hasyim, dari kalangan Bani Hasyim, alladzina hum alladzina huwa asraful ansab, yang merupakan nasab yang paling mulia. Ya. Yang merupakan nasab yang paling mulia. Ini sini, naik. Ayo, naik. Di bawah aja. Ya. Mana lagi tadi? Bal min Bani Hasyim, dari Bani Hasyim. Ya. Alladzina hum asyrafu ansabi Quraisy, yang merupakan nasab yang paling mulia di antara Quraisy. Dan Quraisy adalah asyrafu ansabil Arab, nasab yang paling mulia di kalangan orang-orang Arab. Fa huwa khiyarun min khiyarin. Nah, ini berarti Rasulullah SAW adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Best of the best. Tuh. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Rasulullah SAW. Ya'rifuna syakhsahu, mereka mengenal kepribadian beliau. Ya'rifuna nasabah, mereka mengenal nasab beliau. Ya'rifuna qabilatah, mereka mengetahui kabilah beliau, suku beliau. Ya'rifuna baladah, mereka mengetahui negeri beliau. Walau kanu la ya'rifunahu, seandainya mereka tidak mengenal beliau, kaifa yusaddiquna, gimana ceritanya mereka mau membenarkan beliau. Walau kana bighairi lughatihim, seandainya Rasulullah SAW berbicara dengan selain bahasa mereka, fakaifa yafhamuna kalama, nah, bagaimana mungkin mereka dapat memahami ucapan Rasul, ucapan beliau. Ya, azizun alaihi ma'anitum, aziz yakni syakka alaihi sallallahu alaihi wasallam, yang berasul berat. Ya, berat, merasa berat. Ma'anitum yakni mayasyukku alaikum, merasa berat apa yang menimpa kalian, kesusahan yang menimpa kalian. Ya. Anittum, dari kata anat, maknahu at-ta'ab, keletihan, wal masyakkah, dan juga kesulitan yang menimpa kalian. Rasul itu berat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasukku alaihi ma yasukku ala ummati. Rasul sallallahu merasa berat atas ya, hal tersebut, dari hal-hal yang menimpa, yang keberatan yang menimpa, sesuatu yang berat yang menimpa umat beliau. Wa kana la yuridu laha al-masyaqqata, dan beliau tidak menginginkan masyaqqah dari umat. Wa inna ma yuridu laha al-yusra was-suhulata, beliau menginginkan umat itu kemudahan, kelapangan. Ya, lidzalika ja'at syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam sahlatan sam'atan, oleh karena itulah syariat beliau itu datang dalam bentuk sahlah sam'ah. Ah, apa i'rabnya Andika, sahlah? Hah? Enggak tahu juga. Allah. Hah? Tadi antum yang baca kan? Tadi bacanya benar enggak? Eh, keliru tadi ya. Nah. Apa Zaki i'rabnya sahlah? Hal. Mana sahibul halnya Andika? Syariatuhu. Baik. Ya, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bil hanifiyyati as-sabhah." Aku diutus dengan agama hanifiyah yang samhah, yang lapang, yang mudah. Nah. Terus dibaca sini. Ya. Siapa berikutnya? Si Behar, baca Behar. Behar kebanjiran kehujanan tuh ya. Di sini enggak hujan. Di mana kehujanan Cipinang? Berapa jauh dari Tangerang ke sini? Naik motor. 2 jam. Oh, sekarang hujan kita ini. Ayo Behar, baca Behar. ولا تحملهم ما لا يطيقون ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إما وكان يحب أن يأتي العمل ويتركه شفقة بأمته يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحات من أجل ألا يشق على أمته هذه من صفاته أنه يشق عليه ما يشق على أمته ويسر بسرورها ويفرح بفرحها ومن كانت هذه صفته فلا شك نعم صفته خبر كانت bukan isim hadihinya itu yang isim. Jangan antum bacanya kanat hadihi sifatuhu la. Kama man kanat hadihi. Hadihi itu yang tadi sifat-sifat beliau semua. Yang sudah disebutin al-madhkurah. Baik, sifatahu nah khabarnya. Baik. Nah, terus Pada syakka annahu la yati illa bil khairi wal rahmati sallallahu alaihi wasallam. أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى قال الله تعالى له لعلك باقع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين أي لعلك مهلك لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم فلا تحزن عليهم وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. Nah, berikutnya. Ipul, baca Ipul. Arrifqu wal lutfu rahimun wasafahu bir rahmati falaysa bi ghayrin fa bima rahmatin minallahi lahu walau kuntu tafaddan qalil qalbi la anqadtu min hawli kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an layyinan ma'al mu'minina yakhfadu lahum janahahu wa yastaqbiluhum bil bashari. Kenapa mansub wa yastaqbiluhum bil bashari wal mahabbati wal 'atfi wal ihsani هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه منكم. منكم منكم. Minkum sekalian. Mungkin. Minkum. Kok bisa jadi mungkin? Al-ula annahu minkum. Al-thaniyatun azizun alaihi ma'anittum. Al-thalithatun harisun alaikum. Al-rabi'atu bil-mu'minina ra'ukun. Al-khamisu al-khamisatu rahimun. Terus, khamsu. Min sifati hadan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa al-mu'minina bir-ra'fati war-rahmati. Sallallahu alaihi wasallam kana qalidan 'alal-musyrikina wal-mu'anidina yaghdabu lighadabillahi 'azza wa jalla. Kama qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlul 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ar-rahmatu war ra'fatu khassatun bil mu'minina, wa hakadha al mu'minuna ba'duhum ma'a ba'din. Thus, Muhammadur rasulullah walladheena ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tadi bacanya? Dari Behar ya? Behar bacanya dari mana Behar tadi? Oh, panjang ini. Gak apa ini mau terjemahin. Ya. Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu berat untuk kalian. Ya. Qala wa ma yuridu li ja'ala 'alaikum min haraj. Wah, dia tidur ini. Nah, biarin deh. Ya. Ngantuk tadi. Udah ngantuk ngikut. Saya tinggal nyusul. Datang sendiri tadi kan. Nah. Baik. Biarin dah. Ntar kita kata menusul salah satu juga kata menusul. Walau tidur main. Tapi mala yuridullah, Allah Ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaja'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan ya untuk menjadikan itu berat, untuk menjadikan berat untuk kalian. Fa syari'atuhu sahlatun, maka syariat Allah itu mudah. Tatamasya ma'a qudratin nas, dia berjalan sesuai dengan kemampuan manusia. Wastita'atil mukallafin, dan kesanggupan kaum mukallafin, yaitu kita hamba ini yang diberikan syariat. La tahammalahum ma la yatiqun, Allah tidak membebani mereka apa yang mereka tidak sanggup. Wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum at-taysira, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai kemudahan untuk mereka. Wa ma khuyyira baina amrayni, dan tidaklah Nabi diberikan dua hal di antara dua pilihan. Illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman, melainkan Nabi memilih yang paling mudah selama di situ tidak dosa. Ya. Nah, makanya dalam syariat nih, dalam misalnya dalam fikih haji, kalau seorang sanggup naik pesawat, sanggup naik mobil, sanggup dengan kita Indonesia, atau naik motor. Naik pesawat sanggup. Naik mobil sanggup. Waktunya luang, duit ada, kendaraan ada. Ya, visa ada. Maka syariat lebih menyukai yang mana? Yang pakai pesawat. Maka dalam buku-buku fikih, misal di kitab Kifayatul Akhyar disebutkan kalau bab haji, yang berkendara lebih utama daripada yang jalan kaki. Yang naik kendaraan, naik onta itu lebih disukai daripada yang jalan kaki. Nah, itu yang disukai, yang paling mudah. Tapi, ya, maka jangan takalluf, capek-capekin naik motor, ya bagus. Nah, tapi ada kalau ada yang lebih utama dan mudah, bisa. Ya. Kecuali nggak bisa. Ya. naik pesawat gak boleh. Ya, gak boleh dia, gak boleh lagi naik pesawat misalkan. Ya, dia di blacklist sama seluruh maskapai. Nah, misalkan. Misalkan dia di blacklist. Nah, misalkan. Ya udahlah. Naik motor kayak kemarin tuh kan, umroh naik motor. Naik NMAX. Masyaallah. Nah. Tapi itu berpahala ya, berpahala luar biasa. Nah, tapi yang lebih jangan dianggap itu yang lebih utama daripada yang nah, yang naik pesawat yang mudah. Nah, ayah antum kemarin naik apa antum? Apa umroh kemarin Habib? Naik pesawat. Oh, bukan touring. Naik Supra. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa kana yuhibbu ayati bil amali wa yatrukahu syafaqatan bi ummah. Dan Nabi SAW menyukai beramal dan beliau pun meninggalkannya. Ya, karena kasih sayang terhadap umat. Terkadang Nabi meninggalkannya. Ya. Wa yatrukul amala, Nabi meninggalkan amal. Ya kayak semisal apa? Salat tarawih. 3 malam pertama Nabi ke masjid terus. Berjamaah. Habis itu Nabi enggak mau lagi. Nabi orang-orang nungguin, ini ada di Sahih Bukhari. Akhirnya datang, kenapa? Nah, ini khawatir diwajibkan. Nanti kalau tiap hari dianggap itu wajib. Wa huwa yajibu ayati bihi min al-amali salihati min ajri alla yashqa ala ummati. Wa huwa yuhibbu. Dan beliau suka beramal. Beramal saleh agar tidak memberatkan umatnya. Wa hadhihi min sifatihi. Ini diantara sifat-sifat beliau. Annahu yashqu alaihi ma yashqu ala ummati. Bahwa Rasul berat. Ya. Ikut menanggung berat apa yang menimpa keberatan yang menimpa umat. Wa yassara bisururiha. Rasul memudahkan dengan segala kemudahannya. Ya. Rasul memudahkan dengan kebahagiaan umat, untuk kesenangan umat. Wa yafrahu bi farhiha. Rasul gembira dengan kegembiraan umat. Wa man kanat hadhihi sifatahu, maka siapa yang ini semua adalah sifat beliau, fala syakka annahu la yati illa bil khairi wa rahmati sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi bahwasanya beliau tidaklah datang kecuali membawa kebaikan dan rahmat. Harisun alaikum, bersemangat atas kalian, ala hidayatikum wa ikhrajukum minadh dhulumati ila nur, yaitu untuk memberikan hidayah pada kalian, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Idzalika kana yatahammalu al-masyaqqa fi da'watin nasi talaban li hidayatihi. Oleh karena itulah beliau menanggung keberatan dalam dakwah, dalam rangka meminta mencari hidayah untuk umat. Semisal Nabi diintimidasi di Mekah, ke Thaif dan seterusnya. Ya. Dan bagaimana upaya Nabi SAW mengeluarkan umat dari kegelapan ila nur menuju cahaya. Allah Ta'ala berfirman, la'allaka baqi'un nafsak, bisa jadi engkau membinasakan dirimu sendiri, alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak beriman. La'allaka baqi'un, la'allaka muhliku nafsak, ya, bisa jadi engkau membinasakan diri engkau sendiri, alla yakunu mu'minin, karena mereka tidak beriman. Min ajla hazan alaih, karena engkau sangat sedih. Ya, kata kepada mereka karena mereka tidak beriman. Fala tahzan alaihim. Jangan kau sedih atas mereka. Wa hadza min kamalin nusyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk kesempurnaan nasihat beliau. Beliau menasihati dengan segala cara, dengan segala cara yang terbaik. Ternyata ketika umat enggak mau, Nabi sallallahu sedih. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin dia rauf rahim. Rauf bin ar-ra'fah. Ra'uf diambil dari kata ra'fati. Ya, ra'fah artinya kemurahan hati. Wahia ar-rifqu wal-lutfu. Nah ini adalah rifq. Sikap lembut. Ya, kasih sayang al-lutfi juga. Lutfu. Sikap yang lembut. Rahim wasafahu birahmati. Allah mensifati beliau dengan sifat rahmat. Kasih sayang. Falisa bigoridin. Beliau tidak bersikap keras. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka karena rahmat dari Allah engkau berlaku lembut terhadap mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap keras, kaku, berhati keras kepada mereka, lan fadu min hawlik, maka pastilah mereka akan pergi meninggalkan engkau. Karena sallallahu mutawadhi'an layyinan ma'al mu'minin, beliau sallallahu bertawadhu, bersikap lembut terhadap kaum mukminin, yakhfadu lahum janahahu. Beliau merendahkan sayapnya. Artinya apa? Tidak mengakukan dirinya. Tawadhu, yastaqbiluhum bil bashar wal mahabbah wal athfi wal ihsan. Nabi SAW menyambut umat dengan kegembiraan, dengan kecintaan, kasih sayang, wal ihsan, kebaikan. Hadihi min sifatihi. Ya. Wa yastaqbiluhum bil bushr. Bil bushr bukan bashar. Hadihi min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat-sifat beliau. Dzakarallahu khamsa sifatihi fi hadza ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan 5 sifat beliau pada sosok rasul ini. Yang pertama al-ula annahu minkum. Tadi saya pula apa? Hah? Apa ada baca? Munkimun. Munkimun. Kok bisa munkimun pul? Hah? Keselak. Kenapa enggak mingkem sekalian? Ya Allah Saiful. Minkum kok jadi munkimun. Apaan itu? Masyaallah. Annahu sallallahu alaihi wasallam minkum. Bahwasanya ini sifat yang pertama. Rasul adalah dari golongan mereka. Asani azizun ma'ani azizun alaihi ma'anitu. Aziz, apa makna aziz? Rasa berat. Ya, atas kesusahan yang menimpa umat. Harisun alaikum, sangat bersemangat atas mereka dalam memberikan hidayah. Bil mu'minina ra'ufun, terhadap kaum mu'minin dia sangat lembut. Yang kelima, rahim, sangat penyayang. Ya. Khamsu sifatin min sifatin hadan nabi, min sifati hadan nabi. Inilah 5 sifat, di antara 5 sifat nabi sallallahu alaihi wasallam, khassa bil mu'minina bi ra'fati wa rahmah. Dan Allah mengkhususkan ya, sikap rafah lembut dan penyayang dari nabi itu hanya kepada kaum mukminin. Karena Rasulullah SAW kana ghalidan 'alal musyrikin, karena nabi bersikap keras terhadap musyrikin wal mu'anidin, orang-orang yang menentang. Yaghdabu li ghadabillah. Ya, beliau marah mengikuti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin waghlud 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafikin, bersikap keraslah pada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tidaklah tempat mereka adalah jahannam, tempat mereka ialah jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Ar-rahmatu wa ra'fah, sikap kasih sayang, sikap lembut. Khassatun bil mu'minin, khusus untuk kaum mu'minin. Wahakada al mu'minuna ba'dhum ma'a ba'din, demikianlah kaum mu'minin sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jangan terbalik. Semua orang kafir welcome, monggo kasih selamat. Kalau mereka hari raya datang ke gerejanya kasih tumpeng, ya. Hah? Dijaga dia, wah segala macam. Sama kaum mu'minin bengis, pengajiannya dibubarin, curiga sama kaum muslimin. Kalau ada apa-apa pronya kepada kaum kafirin. Nah ini zindik kontemporer. Zindik kontemporer. Ini ngeri ya ini. Allah taala mensifati Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi, asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Jangan terbalik. Sangat keras terhadap orang kafir, sangat sayang kepada sesama mereka. Hadi sifatuhu, ini sifat-sifatnya. Baik. Panjang lagi ini ya. Cukup dulu deh ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Andain sampai mana ini? Makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fima amar. Nah, insyaallah di hari Rabu.